Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Mari kita buka surah An-Nisa ayat ke-43. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman لا تقربوا الصلاة jangan kalian dekati salat. Wa antum sukara dalam keadaan kalian mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun sampai kalian menyadari apa yang kalian katakan. Wala junuban dan tidak boleh juga kalian dekati salat tersebut dalam keadaan sebagai junub. Illa abiri sabilin. Kecuali orang-orang yang hanya melintas. Hatta tagtasilu. Sampai kalian mandi. Wa in kuntum mardha aw ala safar. Dan jika kalian dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bersafar. Au jaa ahadun minkum minal ghaid. Atau telah buang air. Au lamastumun nisaa. Atau telah menyetubuhi istri-istri. Falam tajidu ma'an. Lalu kalian tidak mendapatkan air. Fatayammamu, maka menujulah ke arah sa'idan thayyibah. Sa'id yang thayyib. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Lalu usaplah wajah dan tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Ayat yang satu ini mengandung aturan tentang sholat, bahwa sholat merupakan salah satu ibadah yang dipersyaratkan untuk sahnya adalah kesucian. Ayat ini juga berbicara tentang cara bersuci tatkala air tidak ada, sekaligus menunjukkan bahwa alat untuk bersuci secara umum ada dua. Yang pertama adalah dengan air, dan kedua adalah dengan tanah. Mari kita bahas kalimat per kalimat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita sekali lagi bertemu dengan kalimat ini. Dan berkali-kali kita bahas. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an? Ketika kalian mendengar ya ayyuhalladzina amanu, apa yang harus kalian lakukan? Idza sami'tum fil Qur'ani ya ayyuhalladzina amanu fa'arihi sam'ak. Maka siapkan pendengaranmu. Siapkan dirimu untuk menyimak baik-baik. Akan ada perintah atau larangan. Maka setiap kali bertemu dengan ayat diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang pasti setelahnya akan ada perintah atau larangan. Mengapa diawali dengan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman? Karena perintah dan larangan itu tidak akan efektif kalau yang diperintahnya tidak beriman. Dan kalaupun orang itu melaksanakan perintah sementara dia tidak beriman, juga tidak ada pahalanya. Kalau seandainya orang Nasrani berwudu, tidak dapat pahala wudu. Seandainya orang Hindu dan Buddha meniru sholat kaum muslimin, berwudu seperti wudu kaum muslimin, apakah amal mereka diterima? Tidak. Maka dari itu iman adalah syarat awal ibadah lahiriah bisa diterima. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini dikatakan la taqrabus salata. Jangan dekati salat. Padahal yang dimaksud adalah la taqrabu makanas salati. Jangan kalian dekati tempat sholat. Kalau tempat sholatnya saja tidak boleh didekati, apalagi sholatnya. Min babi awla. Jangan kalian dekati sholat. Padahal yang dimaksud adalah makanas sholat. Dari mana kita bisa tahu bahwa yang dimaksud dengan sholat ini adalah tempat sholatnya? Bukan sholatnya itu sendiri. Tapi jangan dekati tempat sholat. Jangan masuk-masuk tempat sholat. Dari kalimat illa abiri sabilin. Kecuali orang yang sekedar lewat. Mana ada sholat sekedar lewat? Allah Akbar, sambil lewat gitu? Bukan itu maksudnya. Maksudnya, masuk ke masjid sekedar lewat. Ngambil sesuatu, keperluan, kemudian keluar. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian dekati tempat sholat. Wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. Ini berkaitan dengan suatu kasus yang terjadi. Aktornya di sini adalah Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, mantu Nabi. Kita ingat bahwa sejarah pelarangan minum minuman keras yang memabukkan itu melalui tiga tahapan. Tidak langsung sekali turun dari awal langsung haram gitu. Tidak. Ya. Yang pertama adalah sebuah informasi bahwa di dalam minuman keras dan perjudian itu ada dosa besar. Dan ada juga sisi manfaatnya. Akan tetapi dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Orang yang logikanya jalan, apabila mempertimbangkan antara manfaat dan mudarat, mudaratnya lebih besar, tentu dia tinggalkan. Oh, manfaatnya cuma dikit. Kalau kita berdagang, kemungkinan ruginya lebih besar daripada untungnya. Ngapain kita dagang gituan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajak akal manusia berpikir. Karena logika manusia akan mengatakan bahwasanya dalam perjudian dan perdagangan minuman keras itu ada manfaatnya, ada interest di situ. Ada keuntungan di situ. Dan ada keuntungan secara ekonomi. Maka kalau ada orang memperdebatkan masalah hukum merokok dengan dibiarkannya pabrik-pabrik rokok dan perdagangan rokok, devisa negara besar. Nah, ini sisi manfaat yang dilihat secara logika. Begitu juga pada minuman keras. Di zaman itu, salah satu komoditi perdagangan antar manusia di Jazirah Arab adalah minuman. Nah, termasuk di antaranya adalah orang-orang yang sudah masuk dalam jajaran sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sudah tertata tauhidnya, akidahnya. Tetapi dari sisi hukum, tentu diperkenalkan satu persatu. Pada masa di mana ayat yang turun itu hanya sebagai sebuah informasi, bahwasanya dalam minuman keras dan perjudian itu ada manfaatnya juga. Maka mereka belum 100% melepaskan diri dari kebiasaan minum. mabok. Begitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, begitu juga Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Pada fase kedua turun ayat ini. Karena kejadian ketika Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an mengimami salat ngelantur. Orang mabok gitu. Habis minum ngimamin. Nah, maka orang-orang yang dalam keadaan seperti itu di stop, tidak boleh masuk masjid. Tidak boleh sholat. Fitrah orang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, sudah memiliki bekal rasa cinta kepada Allah, cinta kepada sholat. Kebutuhannya terhadap sholat sudah jauh lebih besar daripada kepada minuman. Maka dia tinggal pilih. Kamu lebih memilih minummu atau sholatmu. Kalau orang-orang yang suka mabok-mabok itu dan tidak cinta kepada sholat, tidak efektif, Pak. Kita bilangin jangan deket-deket tempat sholat waktu kamu mabok-mabok. Enggak mabok, saya memang enggak sholat, katanya. Gimana jawabnya begitu? Jadi enggak efektif, kan? Maka dari itu, memang ampuh. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengedepankan dakwah akidah dulu. Sebelum dakwah tentang fikih. Dakwah tentang hukum. Ya. Bayangkan, akidahnya sudah sedemikian kuat. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, punya prinsip ta'atullah wa ta'atul rasul. Cinta Allah, cinta rasul, cinta salat, cinta Al-Qur'an. Maka pada fase ini orang tidak akan mabok kalau sudah dekat-dekat waktu sholat. Sedangkan sholatnya 5 waktu sehari semalam. Maka orang yang ingin melatih, membiasakan saudaranya berhenti merokok, juga bisa dijadikan tahapan seperti itu. Biasanya sehari sebungkus. Ya, mulai sekarang setiap kali kamu mau sholat tidak boleh bawa-bawa bau rokok ke dalam masjid. Tidak boleh masuk masjid bau rokok mulutnya. Akan jauh-jauh waktunya sebelum sholat sudah gosok gigi apa. Melepaskan sama sekali 100% rokok belum tentu semuanya siap. Dan agama ini tidak dengan paksaan. Dengan kelembutan, dengan tahapan, gradually, berangsur-angsur. Ayo. Diberikan dulu kesadaran, akidahnya yang kuat. Baru diajari tentang hukum-hukum, ini boleh, ini tidak boleh, ini dilarang, ini haram. Kalau orang akidahnya belum kuat, udah dikit-dikit haram, haram, haram. Nanti dia bisa berbalik, enggak apa-apa, haram-haram juga harum. Saya suka kok, gitu. Nah, susah diatur kalau akidahnya belum kuat. Nah, pada fase ketiga, ya, sudah fase ketiga, dan itu di Madinah. Di Madinah, sedangkan di Makkah 13 tahun. 13 tahun di Makkah. Urusan khamr ini ada di Madinah. Jadi betapa lama pendidikan akidah ini. Begitu fase ketiga diharamkan tuntas. Maka pada saat diharamkan tuntas itu, sungai-sungai di Madinah yang tadinya kering jadi banjir, banjir arak. Banjir minuman keras, sak gentong orang dengan gentong-gentongnya dipukulin, masukin airnya ke sungai. Jadi penuh sungai Madinah itu dengan arak. Karena mereka sudah memiliki prinsip sami'na wa ata'na, saya siap dengar, siap taat, siap tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Gitu ya. Baik, ini adalah fase kedua. Ayat ini berkaitan dengan pelarangan minum minuman keras. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian ta'lamu, menyadari, mengetahui apa yang kalian katakan. Karena orang mabuk tuh enggak tahu apa yang dia katakan, ngelantur gitu. Dikiaskan dengan ini adalah pelarangan sholat dalam keadaan ngantuk berat. Orang kalau udah ngantuk berat itu gak efektif untuk sholat. Jadi gimana ini, saya ngantuk berat ini. Sedangkan ini sudah azan. Saya sholat dulu atau tidur dulu? Tidur dulu. Begitu pula dengan orang yang sudah sangat lapar. Apalagi di hadapannya sudah di sediakan makanan, opor ayam, ya, pare, apa, berbagai macam pilihan. Sholat apa makan dulu? Sholat apa makan dulu? Idza quddimal 'asha faqaddimil 'asha 'alal 'isha. Apabila sudah dihidangkan makan malam, maka utamakan, dahulukan makan dulu sebelum sholat isya. Begitu pula sholat-sholat yang lain dalam keadaan kita lapar. Seperti itu. Ini semua merupakan wasilah. Wasilah agar kita bisa khusyuk di dalam sholat. Dihilangkan faktor-faktor yang mengganggu hati kita, pikiran kita dari sholat. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dan tidak boleh pula mendekati sholat, apalagi melakukan sholat, masuk dan berdiam diri di dalam masjidnya pun tidak boleh, kecuali sekedar lewat, yaitu orang yang dalam keadaan junub. Sampai dia mandi itu kapan? Sampai betul-betul mandi. Karena jangan dipahami bahwa ini saya sudah selesai, ya, sudah wudu, sudah cuci kemaluannya. Gimana, kan sudah enggak ada kotorannya. Enggak, di sini perintahnya adalah hatta taghtasilu, sampai betul-betul mandi. Kemudian kalau tadi berkaitan dengan kesucian yang memakai alatnya adalah air. Di sisi lain, kalau air tidak ada berhalangan, karena air tidak ada, atau ada air tetapi tubuh kita dalam keadaan tidak siap terkena air. Karena jika terkena air, malah penyakitnya menjadi lebih parah atau bahkan bisa mematikan. Keadaan-keadaan tertentu kita tidak siap untuk bersentuhan dengan air. Dan jika ada nasihat dokter, lebih tegas lagi bahwa ini tidak boleh terkena air. Jangan mandi dulu. Maka tidak boleh mandi. Tidak boleh pakai air bersucinya, melainkan memakai tanah atau debu. Mari kita bahas, ini namanya tayammum. Wa in kuntum mardha, jika kalian dalam keadaan sakit. Sakit yang mana maksudnya? Sakit yang berkaitan dengan halangan memakai air. Jadi kalau sakitnya sakit gigi bagaimana? Enggak ada urusan dengan pemakaian air. Sakitnya apa sakit apa, sakit mata misalnya. Bisa enggak pakai air wudunya, mandinya? Enggak ada masalah. Jadi sakit yang apabila dia bersentuhan dengan air pada bagian-bagian yang harus dicuci itu sakitnya akan lebih parah. Maka saddan lidzari'ah, menyetop kemungkinan bisa lebih parahnya penyakit tersebut, maka tidak memakai air. Dipersilahkan memakai debu. Au ala safarin, atau dalam keadaan safar. Ini identiknya susah dapat air misalnya dalam keadaan safar. Wa in kuntum mardha au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau kalian telah buang air. Keadaan telah buang air berarti dia dalam hadas dan berarti wudunya telah batal. Au lamastumun nisa, atau kalian telah menyetubuhi wanita, yang berarti harus mandi. Maka baik udzur baik hadas kecil maupun hadas besar, baik yang mewajibkan wudu apalagi mewajibkan mandi, jika falam tajidu ma'an, dalam keadaan seperti itu kalian tidak dapati air, maka solusinya bersucinya adalah bertayammumlah. Tayammum asal maknanya adalah menuju. Go to. Ya. Menuju apa? Menuju sa'idan tayyiba. Menujulah ke arah sa'idan tayyiba. Apa itu sa'id? Sa'id adalah segala sesuatu yang berada di atas bumi. Itu namanya sa'id. Meja di atas bumi, karpet di atas bumi, ya, dinding di atas bumi. Tapi kemudian kenapa sering diterjemahkan sebagai debu? Karena ada hadis tentang tayammum, itu disebutkan at-turab. At-turab adalah tanah. Dan tanah yang ada menempel di bagian-bagian dinding, di meja, di mana, itu namanya debu. Maka dari itu sering diterjemahkan dengan debu. Jadi bisa bertayamum di atas meja ini, di atas karpet, di atas dinding, di atas tanah, bisa. Tentu saja yang di atas tanah adalah afdol karena langsung bersentuhan dengan objek yang dimaksud. Adapun yang di atas meja, di atas dinding, apa, kemungkinan ada debu. Tetapi tentu porsinya jauh lebih kecil daripada seandainya tangan kita langsung bersentuhan dengan pasir atau debu atau tanah. Fatayammamu sa'idan tayyiba. Kalimat tayyib di sini menjadi pengikat. Harus yang tayyib. Jadi bukan asal tanah, kalau tanahnya tanah di tempat becek terkena najis tentu tidak boleh. Atau ada debu yang kemungkinan di situ tercampur penyakit atau tercampur kotoran, maka tidak boleh. Jadi harus thayyib. Sa'idan thayyiba. Lalu caranya seperti apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Wajah itu batasannya mana? Wajah adalah bagian muka kita dengan batasan dari tempat tumbuhnya rambut sampai dagu, kemudian dari buah telinga ini, anak telinga ini, ya, sampai anak telinga berikutnya. Begitu. Kemudian tangan. Kalau disebutkan tangan di dalam bahasa Arab secara mutlak, maka yang dimaksud adalah sampai pergelangan tangan. Kecuali ada nas yang menambah tangan itu sampai pada batas tertentu, seperti halnya dalam wudu. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka cucilah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Maka secara asal siku itu dalam penggunaan kata yadun dalam bahasa Arab tidak masuk. Maka dari itu dalam bahasa Arab dibagi-bagi bagian tangan ini. Yang ini, ya, telapak tangan ini namanya yadun. Kemudian sampai di sini, dari pergelangan tangan sampai ke siku namanya sa'idun. Dari siku ini sampai ke pundak namanya adudun. Ya. Kemudian dari apa ini, ketiak sampai ke batang leher ini namanya apa? Katifun. Gitu ya. Jadi yadun, sa'idun, apa? Adudun, katifun. Gitu. Kemudian ada istilah hasta segini. Nah, seketika disebutkan keseluruhan dari ujung jari sampai ke ketiak ini namanya dhira'un. Gitu ya. Paham? Maka ketika disebutkan aydiyakum secara letter lek itu maknanya adalah ya, pada sampai pergelangan tangan. Maka dari itu ketika para ulama berbeda pendapat tentang hukum potong tangan pada orang yang mencuri, ya, faqta'u aydiyahuma misalnya, maka potonglah tangannya. Oh, tangan bagian yang mana ini? Apa jarinya doang? Atau sampai pergelangan tangan? Atau sampai siku? Atau sampai mana? Sampai ketiak? Nah, mana itu yang benar? Maka kembali kepada urful lughawi, pemakaian bahasa di dalam bahasa Arab, yang dimaksud tangan adalah sampai pergelangan tangan. Itu yang dirojihkan oleh para ulama. Sedikit lagi, innallaha kana afuwan ghafur. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Pengampun. Perlu diperjelas sedikit saja bahwa di sini perintahnya tidak ada kaitan dua kali atau tiga kali atau empat kali atau berapa kali. Berapa kali mengusapnya, mengusap wajah dan tangan itu? Mengusap wajah dan tangan itu cukup sekali. Itu usul fikihnya. Sebab al-aslu fil amri annahu yuf'alu marratan wahidatan illa idza jaa dalilun yuharrifuhu 'anil marratil wahidah ila al-aktsara minha. Pada asalnya jika perintah itu disebutkan maka cukup dilaksanakan sekali, kecuali jika ada dalil yang menyimpangkan dari maksud asalnya sekali menjadi lebih dari sekali. Contoh sholat lima waktu. Ya, sholat lima waktu itu ada embel-embelnya. Sholat lima waktu sehari semalam. Apakah lima waktunya sehari semalam itu saja? Enggak, tiap hari dan malam, berarti sepanjang hayat. Gitu. Beda dengan perintah haji. Mutlak tidak ada wa atimul hajja wal umrata lillah. Ya, sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Berapa kali? Sekali seumur hidup. Beda lagi dengan kurban. Ada sebutan fi kulli amin, setiap tahun, berarti harus setiap tahun. Kalau haji sekali seumur hidup. Kita lanjutkan dengan tanya jawab insyaallah ba'da salatil isya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، satu pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan mandi junub dengan mandi ihram? Tolong dijelaskan urutan adabnya sesuai hadis sahih. Jazakallahu khairan. Mandi secara syar'i baik untuk ihram maupun untuk mandi janabah, juga mandi setelah haid, juga mandi setelah masuk Islam, juga mandi untuk sholat Jumu'ah, semuanya sama. Kecuali pada langkah pertama, yaitu penyucian bagian yang bernajis. Karena kalau pada junub dan haid, tentu yang dibersihkan pertama adalah najisnya. Adapun untuk yang lain-lainnya sama. Pertama, itmamul wudu. Urutannya adalah menyempurnakan wudunya dulu. Dan sempurnanya wudu pertama adalah dengan cuci tangan. Cuci tangan ini hukumnya sunnah pada wudu. Akan tetapi bagi orang yang baru saja bangun tidur, maka menjadi wajib cuci tangan itu. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innakum la tadruna aina fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena siapapun di antara kalian tidak tahu ketika tidur tangannya menjelajah kemana. Menjelajahi belahan-belahan dunia yang mungkin ada wilayah najis di situ, maka dari itu wajib untuk cuci tangan. Nah, setelah itu berwudu sebagaimana biasanya, baru setelah itu mencuci bagian kepalanya dengan 3 cidukan, ya, kemudian dibasahi seluruhnya. Apakah itu ditambah sampo dan conditioner atau apa, itu urusan lain, ya. Jadi kalau seandainya enggak pakai sampo, sah enggak? Sah. Ya, sampo tidak pakai conditioner sah, tidak bersampo tidak berconditioner ya sah. Itu punyanya cuma sabun Lifebuoy dengan untuk tubuh dan plus rambutnya ya sah. Jadi tidak ada persyaratan pakai sampo atau conditioner. Ada tidak ada sampo tersebut tidak membatalkan mandinya. Selanjutnya, membasuh bagian sebelah kanan dari tubuhnya, kemudian kirinya, baru seluruhnya. Sudah. Ya. Boleh juga wudunya dipisah antara sebelum kaki dengan kakinya. Artinya mengusap kepala dan telinga sekali sudah, kemudian kakinya nanti belakangan. Boleh. Ya, setelah mandi pindah tempat, kemudian cuci kakinya, ini merupakan silsilah yang tidak terpisahkan. Itu cara mandi. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, makelar yang seperti apa yang diperbolehkan oleh syariah sehubungan dengan adanya larangan menjual barang yang belum kita miliki? Jazakallahu khairan. Makelar yang seperti apa yang diperbolehkan oleh syariah. Makelar yang disebut di dalam istilah syariah itu simsarun. Ya. As-simsar. Dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul larangan menjualkan barang orang yang datang dari jauh kepada orang yang ada di kota tersebut. Ya. La yabi' hadirun libadin. Begitu pula menjadi perantara antara orang yang ada di kota tersebut untuk menjualkannya kepada orang yang baru datang dari negeri yang jauh. Di dalam hadis lain disebutkan, biarkan Allah subhanahu wa ta'ala memberi rizki pada masing-masing. Maka pelarangan menjadi simsar atau makelar itu tatkala ada indikasi penyelewengan atau pemanfaatan orang yang tidak tahu keadaan pasar. Karena orang yang jauh daerahnya dari pasar, dia tidak tahu perkembangan harga yang ada di situ, maka dimanfaatkan oleh orang yang ada di situ. Biar saya yang menjualkan. Maka dia menjadi perantara. Dia manfaatkan ketidaktahuan orang yang jauh ini, ya, dia jualkan dengan harga yang dia suka supaya dapat keuntungan besar. Begitu juga sebaliknya. Orang yang ada di pasar, dia bawakan barangnya, dia manfaatkan potensi market yang mana yang memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan besar. Nah, maka dalam keadaan seperti itu, jika memanfaatkan, intinya memanfaatkan ketidaktahuan orang tentang perkembangan harga, maka ini yang tidak boleh. Ya. Kalau pembatasan yang tidak boleh itu bentuk seperti itu, maka pada asalnya selain bentuk seperti itu berarti boleh. Jadi kalau ditanyakan apa yang diperbolehkan, hukum asal daripada jual beli itu adalah boleh. Kecuali pada objek-objek yang diharamkan secara syar'i. Itu. Mungkin perlu dengan contoh-contoh kalau kita punya waktu yang cukup ya. Apa saja bagian-bagian dari akidah itu, Ustaz? Akidah itu istilah. Asalnya dari kata akad. Kita pernah dengar akad nikah, akad jual beli, akad kontrak. Itu akad. Akad itu artinya ikatan. Ya, yeah. Ikatan. Akidah adalah keyakinan yang harus terikat di dalam hati secara kuat. Nah, maka objek pembahasan akidah adalah keyakinan. Keyakinan itu apa yang ada di dalam hati. Jadi kalau misalnya orang melakukan sholat, ini akidah apa-apa ini? Ini bukan akidah. Oh, ini melakukan sholat, dia akidahnya kuat. Salah, tidak ada kaitannya itu. Tidak nyambung. Akidah itu urusan yang ada di dalam hati. Keyakinan. Nah, objek yang diyakini apa? Yang diyakini adalah rukun-rukun iman. Maka kalau dikatakan di sini, apa saja bagian-bagian dari akidah itu, rukun-rukun iman itu. Ada berapa rukun iman? Ada 6. Iman tentang Allah, mengimani malaikat, mengimani kitab-kitab Allah, mengimani para rasul, mengimani akan adanya hari akhir, mengimani qada dan qadar. Keenam masalah ini adalah masalah ghaib, bukan jangkauan akal, bukan hal-hal yang bisa diteliti secara logik. Tidak ada data-data empirik yang bisa dijadikan pijakan untuk analisis, untuk diputuskan, kemudian keluar tesis bahwasanya malaikat itu bentuknya begini, hidungnya begini, dan sebagainya. Itu tidak bisa. Kenapa? Masalah ghaib. Nah, rukun-rukun iman ini harus diyakini sesuai dengan informasi yang Allah berikan dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja. Tidak ada pijakan lain. Logika, filsafat, penelitian ilmiah dan sebagainya, tidak ada itu. Hanya Al-Qur'an dan sunnah. Apa saja keutamaan sedekah? Sedekah itu dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya merupakan burhan. Sedekah merupakan burhan. Burhan itu apa? Burhan adalah bukti. Dengan bersedekah berarti orang itu membuktikan komitmen imannya. Benar bahwa dia beriman. Buktikan di antaranya dengan sedekah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Was-shadaqatu burhanun." Kemudian dengan bersedekah berarti dia telah menyucikan dirinya dari sifat bakhil. Menyucikan dirinya dari dosa. Menyucikan hartanya dari keterkaitan dengan hak orang lain. Itu. Maka dari itu, sedekah itu di dalam istilah lain disebut zakat. Itu. Kemudian, sedekah itu juga merupakan infak. Infak itu berasal dari kata nafak. Nafak artinya terowongan. Terowongan itu terbentuk dari tekstur tanah atau bebatuan yang tadinya pekat, kemudian terjadi penerobosan. Bisa bolong itu sehingga menjadi terowongan, itu melalui proses yang berat. Begitu pula orang yang berinfak, bersedekah, sesungguhnya telah membolongi kalbunya supaya kepekatan cintanya kepada harta itu menjadi terbuka, jadi plong. Ketika orang itu rajin bersedekah, berarti itu sudah bolong, plong gitu aja. Bisa ridho gitu, kepemilikannya keluar dari dirinya itu. Makanya telah membuktikan komitmen imannya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian sedekah ini banyak diresepkan oleh para ulama sebagai pengobat kemiskinan. Bahkan orang yang jelas-jelas miskin malah disuruh sedekah. Aku miskin kok, sedekah piye to? Hah? Nah, kalau saya kaya ya sedekah yang banyak, tapi kan saya miskin. Miskin bersedekahlah. Karena Allah Azza wa Jalla Maha bersyukur. Maha bersyukur. Dan Allah kalau berterima kasih kepada hambanya itu enggak tanggung-tanggung. Kalau kita berterima kasih kepada Allah, paling banter bilang alhamdulillah. Itu pun sambil jalan alhamdulillah gitu. Ya, sambil jalan ngeleos gitu. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla berterima kasih kepada hambanya, itu dengan memberikan nikmat berlipat ganda. Di antara keutamaan sedekah bahwa dia juga merupakan pengaman dari jilatan api neraka. Gitu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Lindungilah, bentengilah diri kalian dari neraka, dari jilatan api neraka, meskipun dengan bersedekah sebelah kurma saja. Segitu saja sudah bernilai untuk apa? Untuk membentengi diri dari neraka, apalagi satu karung sedekahnya itu, ya. Apalagi sedekahnya itu berbentuk uang 100 juta untuk beresin masjid pesantren. Kemarin alhamdulillah sudah selesai urusan atap tuh. Yang kami umumkan pada bulan yang lalu bahwa pesantren kita di Bekasi membutuhkan dana 11.700.000. Ya, ternyata yang datang dananya 17 juta lebih. Alhamdulillah. Ini open. Saya sampaikan kepada jamaah, bukan hanya dari Bintaro, tapi BSD, Ciputat, Cikarang, dari mana-mana, kumpullah 17 juta lebih. Masih ada saldo sekitar 500 ribu, 5 juta, ya, 5 juta. Ini direncanakan untuk melanjutkan, membereskan bagian yang lain. Karena ini masjid sudah berumur 3 tahun. Sejak jadinya sudah 3 tahun. Atapnya yang bocor sudah tertutup, alhamdulillah. Dan itu cuma 11.700.000. Ya. Nah, kemudian plafonnya ini. Sekarang ini belum ada plafonnya. Akibat daripada ketiadaan plafon, maka burung-burung gereja yang kita tidak tahu dia masuk Islam apa enggak, ya, banyak bersarang di antara sela-sela rangka atap itu, ya, rangka atapnya tuh pakai baja gitu, baja bulat gitu. Nah, di sela-selanya itu banyak sarang burung, Pak. Ya, mungkin kalau dia sudah masuk Islam, Pak, burung masjid, Pak. Tapi konon katanya ini orang bilang burung gereja. Nggak tahu kita kalau tanya ke dewan gereja, apa itu burung-burung sudah masuk Islam atau belum? Mutasi dari gereja. Ya, ini tentang sedekah banyak sekali. Insya Allah proposalnya akan kami luncurkan bagi siapa yang ingin berpartisipasi menyempurnakan rumah Allah ini. Silahkan menghubungi Akh Siswanto di masjid ini supaya masuk dalam daftar donatur untuk membereskan atau menyempurnakan masjid ini. Ya. Kemudian Ustaz, tolong ceritakan sedikit tentang sahabat Dihyah Al-Kalbi. Ini kayaknya masalah cerita ini bakal panjang. Ya, walaupun dibilang ceritakan sedikit, ya, itu efeknya panjang. Nanti dicarikan sajalah buku biografi sahabat gitu ya. Dihyah Al-Kalbi yang jelas itu orangnya ganteng. Ganteng. Dan malaikat Jibril alaihissalam pernah menjelma dalam bentukan sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi gitu. Di sini siapa yang ganteng ya? Barangkali ada yang malaikat menjelma itu sebagai beliau. Ana enggak tahu. Ustaz, saya mau bertanya. Boleh? Satu, sholawat tarhim, bagaimana hukumnya? Macam mana sholawat tarhim tuh? Amoy enggak tahu. Hah? Apa tarhim? Mungkin tarhiman yang biasa dibaca sebelum subuh itu. Apa kalimat pertamanya ya? Itu biasanya melengking-lengking itu. Ya. Dulu pernah hafal. Dulu, zaman Pak Kuang dulu. Nggak tahu Pak Kuang itu apaan. Pokoknya zaman dulu. Alhamdulillah. Ya, qaddarallah. Apa-apa yang merupakan bid'ah itu, yang dulu betul-betul saya hafal. Lebih saya hafal daripada Al-Quran. Termasuk Barzanji Maulid Nabi itu hampir hafal saya. Qaddarallah. Nggak hafal satupun. Termasuk sholawat nariyah itu, sholawat berapi-api itu. Sholawat api. Nggak hafal saya sudah. Itu. Tapi suruh baca surah Al-Waqi'ah, itu saya hafal sejak kelas 5 SD. Sampai sekarang nggak lupa. Alhamdulillah. Jadi Allah sisakan saldo positif buat saya menghafal hal-hal yang benar. Nah, sedangkan hafalan-hafalan yang ngawur itu hilang. Sampai saya pada bulan yang lalu ketemu dengan sebuah kitab namanya Dalailul Khairat. Mungkin yang pernah ketemu dengan kitab ini dan pernah ngelakoni, itu kitab penuh dengan aji-ajian kesaktian. Pakai bahasa Arab tapi dulu pokoknya enggak ngerti, baca aja gitu kan. Diyakini bahwa ini bisa mendatangkan Jibril, bisa mendatangkan Mikail gitu sebagai apa namanya bodyguard kita. Nah, gitu aja. Karena di apa namanya ada syaitan yang yuwaswisu fi sudurin nas gitu. Ya, banyak kiai-kiai yang memang mengajarkan begitu. Ya, pokoknya fiqh kepada kiai wes. Pokoknya kiai kan enggak salah gitu. Nah, ternyata sekarang sudah ngerti bahasa Arabnya, ketemu lagi dengan buku itu. Tapi wis lali. Bacaan wis dan susah menghafalnya. Allah Subhanahu wa taala jadikan super NPC di otak saya itu, multi-purpose cleaner untuk membersihin yang begitu-begitu. Alhamdulillah. Coba kalau Al-Qur'annya hilang, yang ingat malah lagu-lagu gitu, wah, cilaka. Ya. Jadi, shalawat tarhim ini kalau itu yang dimaksud yang biasa dibaca sebelum sebelum subuh itu, jelas bid'ah, enggak ada itu ajaran Nabi alaihi salatu wasalam. Jika mendahulukan tangan saat hendak sujud, kemudian menarik tangan dari yang sebelumnya di dekat lutut ke dekat bahu, apa tidak merusak gerakan sholat? Yang mengatakan merusak gerakan sholat itu siapa? Ya. Kalau sujud dalam keadaan tangan itu dekat dengan lutut, justru itu yang merusak. Karena berarti dia tidak merenggangkan antara tangannya dengan perutnya. Tergambar enggak di benak antum? Ya. Tadinya kan begini, kemudian lutut kan jadi dekat tuh dengan tangan. Lah kalau lututnya dekat dengan tangan, otomatis ini lengan dekat dengan perut dan itu yang dilarang, justru harus renggang. Untuk merenggangkannya tuh harus bagaimana? Ya enggak bisa kecuali harus diangkat, dipindahkan ke arah dekat dengan kepala. Wallahu a'lam. Cek lagi. Ustaz, ada orang yang beriman kepada semua hukum Allah kecuali satu, dia tidak percaya hukum poligami. Tidak percaya apa tidak terima? Kan beda tuh, tidak percaya dengan tidak terima. Dia tidak percaya hukum poligami cocok zaman sekarang. Nah ini maksudnya. Apakah dia masih dianggap beriman, sementara iblis juga menolak satu perintah? Alhamdulillah, Allah tidak menghukumi Bani Adam sama dengan menghukumi iblis. Dan itu hak prerogatif Allah Azza wa Jalla. Menghukumi satu makhluk berbeda dengan menghukumi makhluk yang lain. Itu hak Allah. Allah tidak menjadikan hukuman terhadap manusia sama selevel dengan hukuman terhadap iblis. Jadi jangan dikiaskan. Lalu diharuskan. Kalau Allah menjatuhkan hukuman kepada iblis kayak gitu, berarti kepada manusia harus gitu juga dong. Siapa yang berhak memaksa Allah? Allah tidak melakukan seperti itu kepada manusia. Apalagi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang dimaksud wanita tidak siap untuk dipoligami. Itu hal yang wajar gitu. Tetapi kalau kemudian dipoligami dan dia minta cerai, nah ini yang tidak wajar. Kalau kemudian menentang poligami itu tidak syar'i, nah ini kurang ajar. Ya, itu tingkatan-tingkatannya beda. Ada yang wajar, tidak siap dipoligami, normal. Itu berarti wanita beneran. Iya. Kalau antum mendapati istri antum ketika antum menawarkan proyek poligami, kamu tak madu ya? Ya mau mas, pokoknya aku milih puri kayak. Milih balik neng omahku. Saya mau pulang aja ke rumah ibuku kalau sampean poligami. Itu. Itu ekspresi apa namanya? Ancaman. Itu. Yang sebenarnya juga belum tentu begitu. Belum tentu juga pulang gitu. Baru sampai pada ekspresi seperti itu, ya tidak dikatakan dia kafir, tidak dikatakan kemudian murtad atau dia apa namanya tadi, ya seperti menolak perintah gitu, tidak. Ini ekspresi ketidaksiapan. Dan ekspresi ketidaksiapan tuh macam-macam. Ada dengan pulang ke rumah orang tuanya, ada dengan membakar buku nikahnya, ya. Sama saja kita tidak pernah menikah. Padahal dia rugi sendiri ketika buku nikah itu dibakar dan dia betul-betul bercerai dengan suaminya. Dia tidak punya bukti bahwa dia pernah bersuami. Berarti kan tidak dapat surat cerai. Kalau nggak ada surat nikah, gimana dapat surat cerai? Kan nikah dulu sebelum cerai. Masa langsung cerai aja? Paham nggak? Iya. Jadi jangan dibakar buku nikahnya. Nah, kalau buku cerai baru boleh dibakar. Ya. Baik. Nah, tingkatan kedua adalah tidak wajar. Tidak wajar kalau kemudian menahan, memboikot suaminya dan mengancam calon madunya dan sebagainya. Nah, ini dia tidak punya hak untuk itu. Kalau sudah sampai mengatakan bahwa poligami itu tidak syar'i, poligami itu menjadikan wanita sengsara, maka yang dipersalahkan dalam hal ini adalah Allah Azza wa Jalla. Gitu. Kalau sudah sampai pada tahapan yang dipersalahkan adalah Allah Azza wa Jalla dan syariahnya, syariah ini tidak benar. Syariah ini tidak cocok dengan zaman ini dan sebagainya, ini yang kurang ajar. Wajar. Apa tadi? Tidak wajar. Dan yang ketiga adalah kurang ajar. Nah, tapi tidak ada yang perlu dihajar. Kenapa? Kalau sudah tidak siap, ya mau bagaimana? Memang tidak siap. Gitu. Sampai ada yang minta cerai. Ada yang datang ke saya, suami istri telah berpoligami suaminya. Wes pokoknya mas aku milih cerai dan sebagainya dan sebagainya. Pokoknya bikin cerita macam-macam supaya diperbolehkan seorang istri itu minta cerai atas dasar suaminya telah berpoligami. Saya katakan kepada suaminya, antum punya hak untuk menentukan apakah antum tetap memegangnya atau antum ceraikan. Tapi kalau sudah tidak ada jalan lain, perceraian itu halal. Perceraian itu adalah sebuah solusi. Jadi jangan dipersulit. Jangan dipersulit permasalahan ini. Masalahnya sebenarnya gampang-gampang aja. Terakhir nih kayaknya ya. Jangan ditambah lagi nih. Nanti tidak pulang-pulang tuh. Ustadz, saya sedang belajar membaca Al-Quran agar lancar dan benar. Dalam program tersebut, saya ditargetkan untuk membaca satu juz setiap hari. Ketika saya bisa konsisten membaca satu juz setiap harinya, saya merasa lebih lancar dalam tilawah. Dengan kata lain, saya mendapat manfaat dari target tersebut. Tapi saya khawatir saya beramal tidak ikhlas karena seolah-olah mengejar target. Dan ada yang bilang, bila saya tidak mau tilawah sesuai target yang ditentukan, karena takut tidak ikhlas, maka itu termasuk riya. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fikum. Mestinya pertanyaannya itu, benar gak Ustaz begitu? Jawabannya, benar. Udah, jawabannya itu aja. Benar. Kalau takut beramal karena khawatir riya, berarti riya. Ya. Tidak beramal khawatir riya, berarti riya. Karena sama dengan beramal supaya dikatakan ikhlas. Kalau beramal karena orang, itu namanya syirik. Kalau tidak beramal karena khawatir riya, karena khawatir dikatakan tidak ikhlas, sama dengan riya. Itu dia justru riya yang seperti itu. Maka masalah target tersebut itu kan sebuah latihan. Pendidikan itu diantara programnya adalah penugasan. Dan di dalam penugasan itu ada pengasahan potensi. Jadi tidak ada kaitannya dengan ikhlas dan tidak ikhlas. Ini memang belajar. Dan itu masuk dalam silsilah talabul ilmi. Ya, bukan hanya membacanya, tetapi juga kegiatan itu merupakan talabul ilmi. Dan talabul ilmi merupakan faridhatun ala kulli muslim. Hal yang wajib atas setiap muslim. Bahwa metode itu diterapkan, itu salah satu dari kegiatan yang fardu. Karena metode itu adalah wasilah, teknik. Itu wasilah. Al-wasilah tak khudu hukmal asal. Wasilah itu mengambil hukum asal. Asalnya adalah talabul ilmi. Talabul ilmi wajib. Maka mengikuti aturan di dalam talabul ilmi juga wajib. Gitu. Ini terakhir saya untuk amanah yang sampai di tangan kami pada kurban kemarin. Perlu kami umumkan untuk jamaah Bintaro telah terkumpul 24 juta rupiah pada kurban kemarin. Ya, ada yang merasa berkurban dan ada yang tidak merasa karena tidak ikutan, gitu kan. Jelas yang tidak ikutan kurban ya dia tidak merasa ikut berkurban. Telah terkumpul 24 juta rupiah. Dan untuk 24 juta rupiah ini, alhamdulillah, karena belinya istilahnya grosiran gitu ya, yang mestinya dapat 5 sapi dikumpulkan dengan uang dari jamaah di tempat lain, yang mestinya cuma dapat 5 ekor sapi, saya dapat 6 ekor sapi. Gitu. Ya, saya siasati bagaimana agar uang 24 juta ditambah ada 16 juta lagi dari tempat lain, seluruhnya 40 juta rupiah. Alhamdulillah telah kami dapatkan 6 ekor sapi. Berarti berapa itu satu ekornya? Cuma sekitar 7. Ya? 6 koma. Kok masih ada ya sapi seharga itu gitu ya? Itu pertanyaannya. Itulah cara bagaimana pendekatan ya untuk tahun depan. Melihat manfaat yang sangat besar bagi penduduk sekitar pesantren kami dan dari tahun ke tahun alhamdulillah meningkat. Yang pada tahun pertama kami bisa membagikan daging untuk 400 kakak. Ya. Pada tahun ini dengan kurban 6 ekor sapi plus 20 ekor kambing itu bisa terbagi ke 614 kepala keluarga, berarti ada peningkatan sekitar 200-an ya, 200-an kakak. Berarti melebar kawasannya, pembagiannya, ditambah lagi ke tokoh-tokoh orang Islam. Ya. Tokoh-tokoh orang Islam. Karena di sekeliling kami masih banyak yang sukanya itu di masjid-masjid itu nyanyi-nyanyi aja gitu. Nah, kira-kira nyanyian-nyanyian mereka itu supaya tidak terlalu sumbang, di antaranya disumbang dengan kurban. Ya. Dan efeknya sangat positif buat pesantren. Pesantren orangnya pendatang, kiainya masih sangat muda. Saya masih muda kan? ya, masih sangat muda gitu. Kemudian di situ kiai-kiai yang ada, pesantren-pesantren NU, orang-orang tua, gitu. Sampai saya pernah disindir, ini anak muda sudah berani-beraninya bangun pesantren. Coba, bisa nggak dia membaca kitab kuning? Saya dengerin aja. Coba, dicoba dulu katanya, baca kitab Safinatun Najah. Ya Allah, Safinatun Najah dalam hati. Itu mainan gua waktu SD. Saya kan dibesarkan di tengah keluarga besar kiai-kiai NU Buntet Pesantren Cirebon, dan itu adalah pesantren NU tertua di Jawa Barat. Umurnya sama dengan pesantren di Jombang dan Kediri, Peloso. Dan itu adalah pesantren-pesantren tua. Dan itu kitab yang disebut Safinatun Najah itu adalah kitab pemula banget. Akhirnya pekan depannya itu kiai tak kasih hadiah majalah dari Kuwait yang gundul banget pokoknya, ndak super gundul itu kitabnya, majalah. Pak Kiai, ini hadiah buat Pak Kiai, ini bacaan saya sehari-hari. Ndak usah didebat orang seperti itu. Nah, setelah itu ndak pernah lagi ngoceh. Kita mau Jumat azannya sekali dan subuh azannya dua kali, tidak ada komentar. Itu diantaranya. Padahal itu menutup mulutnya itu dengan kurban cuma setahun sekali. Perlu diketahui di situ pesantren ada majelis taklim banyak yang isinya nyanyi-nyanyi terus. Jadi kalau pagi itu dari mana-mana, karena itu kampung, kedengaran dari sekeliling pesantren tuh yang ini nyanyi, ini yang ini nyanyinya dangdut dan sebagainya. Itu antara dangdut dengan selawatan tuh beradu. Nah, yang jadi tumpuan di tengah-tengah itu saya, pesantren di tengah-tengah dari mana-mana, majelis taklim macam-macam. Ada yang selawatan tapi lagunya juga jazz, pop, lagunya dangdut, ya macam-macam. Alhamdulillah dari waktu ke waktu dan tahun ini kita bisa berikan banyak kepada masyarakat awam di sana. Jadi lautan manusia pesantren itu tatkala Idul Adha. Jadi ini positif sekali. Tahun depan kita merencanakan dari sekarang adanya tabungan kurban. Siapa yang mau ikut program tabungan kurban ini, ya, boleh 100.000 per bulan, boleh 150.000 per bulan, boleh 200.000 per bulan. Hanya 10 bulan. Hanya 10 bulan. Kalau ada yang mau nambah juga boleh. Kalau yang 200.000 per bulan berarti 2 juta dalam 10 bulan. 2 juta kali 7 orang berarti 14 juta. Itu insya Allah bisa kita dapatkan sapi yang seharga 16 juta sampai 18 juta dengan cara seperti itu. Kalau dengan cara saya kemarin, 6, sekian juta sudah dapat satu ekor sapi yang di umum, tempat umum itu sudah seharga 10 juta. Gitu. Maka silahkan yang ingin ikut program ini nanti juga tolong diinventarisir oleh Siswanto di masjid ini. Jadi itu sekilas laporan kami, ada 24 juta dari majelis ini. Dan ada 16 juta lagi dari majelis yang lain-lain, sehingga terkumpul 40 juta untuk sapi. Jadi semua yang dari sini itu semua untuk sapi. Gitu. Berarti ada yang satu orang mendapatkan porsi satu bagian dari sapi dan sapi yang lain. Ya, lebih dari satu sapi masuk kelompok. Atau bisa dikatakan per 5 orang dapat satu sapi dengan cara yang kemarin itu. Baik, cukup dulu sampai di sini kaji kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.